hilang kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis yang disepakati oleh kedua imam Al-Bukhari dan Muslim mengenai hadis-hadis hukum. Dan kita dalam mempelajari kitab puasa dalam jangka menyiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang ini, insyaAllah. Kita telah baca dua potong hadis Nabawi SAW dalam kitab ini. Yang pertama tentang hukum puasa satu atau dua hari sebelum bulan Ramadan. Dan kita telah ketahui siapa yang boleh puasa dan siapa yang tidak boleh puasa. Siapa yang boleh puasa satu atau dua hari sebelum Ramadan? Orang yang biasa berpuasa sunat. Orang yang ada qada boleh tak puasa? Dia sengaja lambat-lambatkan qada dia sampai 28 dia puasa, boleh tak? Boleh. Boleh, eh? Darurat. Baik, orang yang baru mula nak baru belajar hadis, oh, puasa sunat tu puasa Isnin dan Khamis, puasa sunat. Jadi puasa bulan Ramadan agak-agak hari Selasa. Jadi dia baru belajar hadis tu, dia nak amalkan, kan? Betul, kan? Sepatutnya dia apa? Dia amalkan. Boleh tak dia puasa hari Isnin tu? Ha? Kenapa boleh? Dia baru tahu. Kenapa tak boleh? Pasal? Dia bukan biasa. Bukan, dia bukan biasa buat. Awak pegang pada hadis, eh? Masya Allah. Jadi dia tidak dimaafkan. Okey, satu lagi. Seorang lelaki lagi. Dia dah tahu tentang hukum puasa Senin, puasa Khamis, eh? Dan dia kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Dan kebanyakannya dia tak buat lah. Biasa, eh? Jadi sampai bulan Ramadan dia nak praktis-praktis untuk apa? Puasa lah, jadi biasa, kan? Jadi hari Selasa dijangkakan Ramadan, boleh jadi Ramadan ataupun bukan. Jadi hari Isnin tu dia nak puasa lah. Boleh tak? Dia dah tahu. Habis boleh tak boleh? Ikut boleh tak dia puasa hari Senin tu? Pegang tak boleh lah. Tapi tadi dah pergi tak boleh lah. Macam mana? Boleh tak dia puasa? Tak boleh. Pasal dia tidak biasa. Sebab Rasulullah kata melainkan illa rajulun kana yasumu sawman. Kan seorang lelaki yang biasa puasa, hendaklah dia puasa. Tapi orang ni, adakah dia biasa puasa? Dia tidak biasa puasa. Baik. Jadi jawapan yang untuk ni saya rasa jelaslah. Ada pendapat, ada beza pendapat tak? Yang orang dah biasa, dia memang tahu sunat dia, tapi dia jarang puasa, dia baru tu dia nak puasa. Ini rasa masuk dalam larangan ni. Walaupun dia sunat. Yang tadi tu, yang tadi dia baru tahu bahawa ada sesuatu namanya puasa sunat, puasa hari Isnin. Jadi dia nak amalkan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi mana kita nak tarjihkan? Mana yang kita nak kuatkan? Dulu ada dalil, eh? Dalil, ha? Tak, sekarang dia dah belajar, dia dah belajar, dia dah tahu. Dia dah tahu dululah sekarang ni. Sebaiknya jangan. Elakkan fitnah, sebaiknya jangan. Jadi kita nak tahu juga hadis yang kita belajar ni, kenapa Rasulullah SAW larang? Pertama sekali, larangan ni larangan makruh ke larangan tahrim haram? Iaitu kita kemudiankan Ramadan dengan puasa satu atau dua hari sebelumnya. Makruh, eh? Tak haram. Kenapa pula tak haram? Itu orang yang selepas ilah tu, yang selepas yang dikecualikan tu, dia semua terkeluar. Tapi yang dalam lagi, untuk selain daripada orang yang biasa puasa ni, haram atau makruh dia berpuasa? cakap sah ke tak salah. Tapi kita cakap apa hukum dia puasa. Asal larangan, asal perintah, asal perintah wajib, asal larangan haram. Bila dia boleh keluar daripada hukum haram, jatuh kepada makruh, ringan sikit. Bila ada, bila ada dalil, bila ada dalil ataupun darurat ataupun sebagainya. Ada dalil tak yang keluarkan dia daripada haram? Jadi kalau ulama dia buat hukum macam ginilah, dia tengok dia tengok lafaz ni larangan, dia cari ada tak dalil-dalil yang mengeluarkan dia daripada situ, sama ada daripada hadis yang sama ataupun daripada luar hadis ni. Jadi kita kena tahu apakah illah ataupun sebab dilarang kita kemudiankan puasa satu atau dua hari sebelum Ramadan. Atau dia tidak ada sebab ta'abudi, macam kenapa puasa sembahyang subuh dua rakaat sahaja. Ada sebab tak? Mungkin ada lah, tapi kita tak tahu. Tapi yang ada, ada sebabnya. Yang ni kenapa disuruh solat tu, ada sebabnya ataupun hikmahnya, iaitu supaya untuk mengingat kita kepada Allah SWT. Tapi yang ada, tidak ada sebab. Seperti kenapa mesti baca Fatihah dalam solat, tak boleh baca surah lain ataupun tak baca boleh ke tidak dan sebagainya. Jadi hadis ini macam mana? Jadi asal sesuatu perintah ibadat, dia tidak ada sebab. Asal dia tidak ada sebab. Tetapi asal sesuatu perkara dalam muamalat selain daripada ibadat, biasanya ada sebab, iaitu untuk maslahat manusia. Jual beli apa semuanya, semuanya ada sebab. Tapi ibadat biasanya tidak ada sebab. Kalau awak dapat satu perintah, zikir macam ni, maknanya zikir macam ni. Berapa kali? Berapa kali macam itulah. Awak tak boleh tambah, tak boleh kurangkan. Kerana sebab awak tak tahu. Kerana ia datang daripada Allah SWT, dia raib. Melainkan ada dalil. Jadi yang di sini Allah Alam, kita belajar, sebab tu kita belum baca sangat betul-betul ya. Bahawa antara hikmah nombor 3 muka surat 394. Jadi ditulis kat situ, penulis mengatakan, pensyarahnya mengatakan, di antara hikmah larangan ini dan Allahu a'lam, itu Allah lah yang lebih tahu, adalah untuk membedakan antara ibadat fardu dengan ibadat sunat. Di samping sebagai persiapan menghadapi Ramadan dengan semangat agar puasa itu benar-benar menjadi syiar bulan yang utama tersebut. Jadi ini hikmah, tapi ini masih dalam katakan ijtihad lah, kerana tidak ada dalil bahawa adalah untuk bezakan ibadat fardu dengan ibadat sunat. Faham tak maksud dia? Maknanya kita jangan campur adukkan antara ibadat fardu dengan ibadat sunat. Jadi ini kalau kita lihat, ada banyak dia punya praktikal dalam amalan seharian. Kita nak masuk solat, apa kita buat? Takbir ya. Jadi kita buat satu benda yang sunat, doa. Doa asalnya boleh, kita combinekan dia. Setiap kali kita nak sembahyang, kita baca doa lah. Kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas ke, qul a'udzu binnas eh. Ataupun selepas solat kita sambung, lepas tu ni kita sambung dengan satu doa khas, misal kata. Setiap kali kita buat. Dan akhirnya kalau orang lihat, seolah-olah itu semua satu package. Iaitu semuanya adalah satu ibadat. Tak ada tahu ni fardu ke sunat. Jadi dengan demikian dilarang. Dengan demikian kita tak boleh buat macam tu. Walaupun asalnya boleh kita doa bila-bila masa, nak baca qul a'udzu binnas bila-bila masa saja boleh, melainkan ada yang dalil yang mengeluarkannya. Juga doa selepas sembahyang bila-bila saja boleh, nak lepas sembahyang boleh, dalam sembahyang boleh, luar sembahyang dan seterusnya. Tapi dia khaskan selepas tu. Ini betul-betul ibarat tu dia buat macam tu. Jadi demikian juga agaknya di dalam ibadat puasa ni. Jadi kita jangan campurkan ibadat sunat lain dengan ibadat puasa. Dan dalil bahawa Nabi, apa ni, seorang tu boleh, Allah Rasulullah SAW kecualikan seorang yang biasa puasa. Kerana apa? Mungkin kerana dia tidak niatkan untuk dia campur adukkan Ramadan dengan yang sunat kerana dia biasa puasa. Tapi orang yang tidak, waktu datang 28 baru dia nak puasa. Kan beza kan? Beza. Kerana seolah-olah dia nak macam banyakkan Ramadan tu, baik 29-30 jadi 31 ke 32 ataupun tak jelas. Jadi Allah Alam, kalau begitulah sebabnya, hikmahnya, seorang yang baru belajar tentang sunatnya puasa sunat pada hari Isnin ke hari Khamis ke, dan dia nak amalkan, saya rasa tidak ada larangannya. Bukan kerana dia, kerana dia termasuk dalam hukum orang yang biasa puasa. Begitu juga orang yang sengaja lambat-lambatkan qada dia. Takkan kita kata tak boleh qada pula. Sebab tu wajib lah. Allah Alam Bisawab. Baik, selepas tu kita baca hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis yang iaitu sebagai umdah pokok banyak hukum ahkam dalam ru'yah, iaitu menetapkan masuknya bulan dan keluarnya bulan. Hadis ni satu je, macam-macam masalah kita telah pelajari. Iaitu bahawa cara menetapkan masuknya bulan, bulan Ramadan ke, bulan Syawal ke, dan apa saja bulan lain, semuanya adalah dengan apa? Ru'yah. Idza ra'aitumu, apabila kamu melihat bulan sabit, hendaklah kamu berpuasa. Apabila kamu nampaknya, kamu pun berbuka. Jangan kalian berpuasa itu berbuka. Dan kita dah ketahui itulah asalnya ibadat, asalnya kita menetapkan ibadat-ibadat yang ada waktu. Dan ini sebenarnya masuklah segala ibadat lain seperti haji, seperti ilak. Ilak apa makna dia? Ilak maknanya seorang suami dia sumpah tak nak banyak bersatu dengan isterinya. Jadi berapa lama dia boleh? Boleh tak dia buat terus saja macam tu? Tahu kan hukum ilak? Ilak maknanya dia sumpah tak nak bersetubuh dengan isteri aku lagi. Dan dia pun tak dekat. Maknanya kalau dia bersetubuh dengan isteri dia, mesti dia kafarah sumpahnya kan? Dan kita tak boleh kafarahkan sumpah tu. Berapa lama Islam meletakkan jangka masa dia berterusan macam tu? Yang ni berapa lama dia dibenarkan untuk tidak bersetubuh dengan isterinya? Berapa? 40 hari je. Jadi dalam masa 4 bulan, dalam masa 4 bulan, kalau dia tidak setubuh dengan isterinya, maka apa? Jadi dia ada hukum dia. Maknanya dalam masa 4 bulan dia mesti setubuh dengan isterinya. Fa'in fa'u, iaitu dalam surah Al-Baqarah, maknanya kalau dia fa'u, maknanya dia setubuh, maka okey. Yang ini dia kena bayar kafarah dan dia masih suami isteri. Kalau tidak, dia mesti diceraikan oleh hakim kerana menyiksa ataupun memudaratkan isterinya selama 4 bulan. Dan macam mana kita nak kira 4 bulan tu? Kira dengan anak bulan juga sama. Baik, kita telah pelajari banyak hukum tentang kalau tak nampak anak bulan tu kerana cuaca mendung, cuaca jerebu. Jadi apa kita lakukan? Kita yang benar, pendapat yang kuat adalah kita pakai hisab. Kita tengok kalender. Kalau kata besoknya puasa lah. Kalau tidak. Atau macam mana? Apa yang kita genapkan Syaban tu 30 hari. Kenapa kita katakan genapkan Syaban 30 hari? Kerana ada riwayat lain memerintahkan yang demikian. Baik, itu pendapat yang terkuat. Ada lagi dua pendapat, kita dah tahu satu pendapat tentang pakai hisab, dan lagi satu mengatakan kita sempitkan bulan tu selama 29 hari. Kita besoknya kita berpuasa meniatkan bahawa dia adalah Ramadan. Pendapat siapa? Imam Ahmad dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Dan pendapat tu kita tolak. Kita lemahkan kerana bercanggah dengan hadis yang sahih, iaitu untuk menetapkan ataupun mencukupkan bulan selama 30 hari. Kita belum okeylah. Satu eh. Apakah hujah orang mengatakan boleh pakai hisab dalam ketika ini? Apabila tak nampak kerana ada jerebu ke mendung, pakai hisab ikut ikut hisab calculation falaki. Apakah hujah mereka? Daripada hadis yang sama juga. Dari mana Ruf? Dari kalimat apa Ruf? Faqdurulah. Makna dia mereka tafsirkan dengan kiralah dengan hisab. Kirakanlah dengan hisab. Itu tafsiran mereka. Jadi macam mana kita nak tolak tafsiran ini, pendapat ini? Kerana saya belajar macam tu. Jadi kita pun taklid juga. Macam mana? Bagaimana kita nak tolak? Bukan semua orang tahu ilmu falak, tapi yang tahu boleh lah. Itu pendapat mereka. Yang tahu boleh pakai sebab dia tahu. Yang tak tahu tak apa. Ha? Islam untuk semua orang, bukan untuk semua, bukan untuk sebahagian saja. Boleh juga lah. Tapi kurang kuat. Tapi sekarang saya tahu apa ni, Rasulullah kata suruh pakai hisab. Ha, ni Rasulullah suruh pakai hisab. Jadi untuk yang tahu kena pakai, yang tak tahu tak payah pakai lah. Tak semuanya hukum untuk semua orang lah. Apa dari lawa untuk hukum ni untuk semua orang? Kalau dia tanya balik. Ataupun ada tak jawapan lebih kuat daripada itu? Jawapan lebih kuat, lebih memuaskan bagi siapa-siapa yang berhujah bahawa boleh pakai hisab. Ada lagi kuat tak daripada tadi? Ha? Sama hujahnya yang kita tolak pendapat Imam Ahmad tadi. Sama. Pakai hadis yang sama juga. Riwayat yang lagi satu. Bahawa hendaklah kita cukupkan dengan 30 hari. Dah. Batal semua pendapat yang lain. Rasulullah tak suruh pakai hisab. Kalau dia ada satu cara untuk menetapkannya, tentu Rasulullah akan perintahkan. Tapi hadis ni, hadis ini kami jawab adalah hadis umum, global ataupun mubham, samar-samar. Apabila hadis sabar samar, maknanya hendaklah kita cari hadis lain yang tafsirkannya. Ada tak yang mentafsirkannya? Ada. Dalam Bukhari dan Muslim juga, riwayat yang kedua daripada orang yang sama, Abdullah bin Umar, mengatakan cukupkanlah dengan cukupkan bulan Syakban tu dengan 30 hari. Jelas. Dan sebelum tu Rasulullah kata apa? Apabila kamu lihatnya puasa, apabila kamu lihatnya berbuka. Tak sebut pula pakai hisab. Baik, itu satu jawapan. Jawapan yang lain adalah hisab bukan cara orang Islam menetapkan anak bulan. Apa dalilnya? Umat Islam, umat yang tidak pakai hisab. Apa dalilnya? Ada dekat memutar kan? Ataupun ada dekat Ada dekat yang ini, yang mufti ni, ru'yah penyataan ummah. Jadi ada baiknya juga kita baca hari ini kita bacakan sikit. Boleh? Jadi semua harap buka yang kertas kerja daripada Sahib Usama, Tuan Mufti, yang mantan Tuan Mufti Singapura, iaitu Haji Muhammad Sanusi bin Haji Mahmud. Ada ya sebenarnya? InsyaAllah. Baik. Jadi dia telah mengatakan pada dalam kuasa surat pertama, oleh kerana seluruh dalil mereka, iaitu yang hanya mempandukan hisab falak, yang 12. Oh, jadi orang yang bisa ada mengatakan boleh pakai hisab falaki ini, mereka ada 12 dalil. Dan semuanya telah dapat kami tolak. Maknanya dia ada satu paper lagi yang dia tolakkan dalil itu satu persatu. Maka kami ingin sekali mengusulkan. Jadi dalam kertas kerja yang sedikit ni ada juga sebahagian hujah untuk menolak pendapat yang mengatakan menggunakan hisab. Jadi mereka mengusulkan, iaitu mufti ini mengusulkan salah satu daripada dua perkara, iaitu dengan melihat arah bulan untuk menetapkan bulan puasa dan hari raya, dan kedua dengan menyempurnakan bilangan Syakban 30 hari genap sekiranya anak bulan tidak kelihatan. Sekiranya anak bulan tidak kelihatan. Bukan tiap-tiap tahun 30 aja, bukan. Seperti yang ada kat sebahagian kalender. Dan kedua, tidak boleh menghukum atau mewajibkan orang ramai berpuasa dan berhari raya dengan berpegang kepada hisab falak semata-mata. Tak boleh. Tak boleh berhukum dengan hisab, tak boleh wajibkan orang ramai gunakan hisab. Dan ketiga, hisab boleh digunakan sebagai menolong ru'yah. Apa maksud dia menolong ru'yah? Iaitu yang keempat, dengan menggunakan hisab kita tak ada tulis di sini ya. Nanti ada satu tempat. Maksud dia adalah bahawa apabila tidak nampak, bukan, apabila kita dah nampak tu, adakah dia bertepatan dengan hisab? Yang first kali yang digunakan adalah ru'yah. Kalau hisab bertepatan, kira dia tolong aje lah, macam support aje lah. Bukan dia digunakan berasingan. Tapi nanti dia sebutkan bahawa kalau hisab dengan ru'yah berbeza, kita tolak hisab tu, kita gunakan ru'yah. Itu pendapat dia. Dan untuk menguatkan pendapat kami ini, kami perturunkan di bawah terjemahan fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Azhar yang bersidang pada tahun 1953. Dikeluarkan ada beberapa fatwa daripada Azhar dan daripada Saudi. Jadi ini fatwa Azhar. Fatwa Azhar apa yang dikatakan? Jawatan kuasa ini berpendapat bahawa dengan berpegang kepada hisab falak di dalam menetapkan permulaan bulan tidak dapat menghasilkan tujuan yang dimaksudkan itu, iaitu untuk menyatukan permulaan puasa dan hari raya di seluruh negara-negara Islam. Jadi dia tidak dapat menyatukan tarikh permulaan puasa dan hari raya. Tetapi jawatan kuasa ini berpendapat bahawa berpegang kepada ru'yah yang dipersetujukan oleh jumhur fuqaha dan imam-imam mazhab, itulah sahaja jalannya yang dapat menghasilkan maksud bagi menyatukan umat Islam dalam hal berpuasa dan berhari raya. Dia jelas pendapat dia adalah menggunakan ru'yah dan hisab tak boleh digunakan dan tidak dapat menyatukan tarikh permulaan puasa dan hari raya. Dan diteruskan lagi dengan pendapat ulama-ulama yang terkenal yang lain bahawa tidak boleh menggunakan hisab falak dalam menentukan awal Ramadan. Yang pertama daripada Samah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Ketua Jabatan Penyelidikan Fatwa dan Dakwah Islamiah Kerajaan Saudi, yang baru meninggal rahimahullah. Jadi apa kata beliau? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyaratkan banyak hukum-hukum agama Islamnya kepada anak bulan. Banyak hukum-hukum agama Islam kepada anak bulan, seperti hukum puasa, ibadat haji, hari raya perhitungan dan hukum al-ilah yang tadi itu, juga lain-lain lagi. Kerana bulan adalah satu benda yang dapat disaksikan oleh penglihatan mata. Bahkan ia adalah suatu benda yang mudah diketahui dengan perantaraan pandangan. Amat mudah sekali. Siapa yang boleh melihat, maknanya dia boleh melihat bulan. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjadikan hukum yang berhubung dengan bulan itu di atas dasar ru'ya sahaja, kerana ia adalah satu perkara yang semula jadi. Lagipun nyata dapat dikuasai oleh setiap orang. Pandangan tu siapa pun boleh. Daripada yang pergi sekolah ke tak pergi sekolah pun, semua boleh nampak anak bulan. Maka dengan sebab itu, tidaklah mungkin terjadinya sesuatu kekeliruan kepada seseorang memahamkan urusan agamanya. Kat mana saja dia berada, pandai ke bodoh ke, sama ada dekat dalam negeri, senanglah. Kalau dia sendirian di negeri lain, dia seorang-seorang je, tinggal kat kampung, tinggal kat padang pasir, tinggal kat hutan ke, kat mana ke, kat mana dia tahu belajar ilmu falak? Jadi senang aja, Allah mudahkan. Allah kata, tengok anak bulan. Kalau nampak, nampaklah. Maknanya besoknya puasa. Kalau tak nampak, cukupkan 30 hari. Jadi sabda Rasulullah SAW, dalil. Ini dia bawa dalil daripada hadis. Ini dia yang tadi saya nak sebutkan. Jawapan bagi mereka-mereka yang mengatakan boleh menggunakan hisab. Dalil bahawa umat Islam Nabi Muhammad SAW ni tidak pakai hisab untuk menetapkan bulan. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Artinya, kami umat yang ummi, kami tidak tahu menulis dan tidak tahu menghisab, iaitu mengira-ngira. Sebulan begini dan begini, iaitu sekali 29 hari dan kadang-kadang dia 30 hari. Dan baginda sambung lagi hadis yang sama ni, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta taraw fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat anak bulan, dan janganlah kamu berhari raya hingga kamu melihatnya juga. Kemudian jika dilindungi oleh awan, maka hendaklah kamu cukupkan bilangan Syaban 30 hari. Jadi sebenarnya hadis ada riwayat yang satu aja, yang tadi yang atas satu, yang ada riwayat combine dulu sekali. So menunjukkan bahawa maksud tidak tahu menulis dan tidak tahu menghisap ngira-ngira ni bukan maksud semuanya. Bukan tak tahu tulis dia langsung dalam bab apa? Bab menetapkan bulan. Sebab tu Rasulullah kata selepas itu, dalilnya, kami tidak tahu menulis, tak tahu menisab. Anak bulan tu begini, begini, begini. Jadi mautu dia tengah cakap pasal apa? Topiknya tengah cakap pasal macam mana nak tetapkan bulan. Jangan salah faham bahawa Islam tidak menggalakkan belajar. Islam tu satu agama yang backward dan sebagainya, bertentangan dengan arus kemodenan dan sebagainya. Tidak, yang dimaksudkan ni bukan itu. Kita tidak tulis, kita tidak kira-kira dalam bab anak bulan. Baik, kalau orang tanya, itu dahulu, sekarang dah tahu, dah pandai. Apa salahnya? Ya? Yeah? Gunakan hisap. Tak hukum lah. Boleh ke tak boleh? Kau tanya boleh ke tak boleh? Apa salahnya? So apa faedah kita cakap panjang lebar ni semua? Rasulullah larang dan perintah. Kalau perintah dah cukup dah, larang pun cukup. Kalau komen larangan dengan perintah, subhanallah, betul ni kuat. Rasulullah larang pakai selain daripada ru'ya. La tasumu hatta tarawila. Sebab tu janganlah kamu puasa sampai kamu lihat anak bulan. Wala tuftiru hatta tarawu. Jangan kamu berbuka sampai kamu lihat. Hadis yang tadi yang kat dalam kitab apa dia? Iza ra'aitumu, kamu melihat apabila kamu lihat anak bulan, maka puasakan perintah. Jadi dua-dua ada. Jadi larang selain daripada itu. Diperintah dilarang hanya ru'ya. Kalau kamu tahu pun tak boleh juga. Ada larangan. Jadi macam mana ulama berhujah. Kemudian ni pendapat jumhur. Kalau mereka tu mazhab mereka, mazhab sesuatu mazhab eh. Dan mereka katakan pula wajib taklid pula tu. Tapi bila dalam bab ni tak nak taklid pula. Baik. Jadi sambung kata Syekh Ibn Baz ni, dalil dia, sebab itu tidak boleh diambil iktibar pada syarak kelahiran anak bulan semata-mata pada menetapkan bulan Qamari, lunar year, lunar month, pada masa permulaan dan kesudahannya sahaja. Dengan ijma', kata beliau ni, ijma' para ahli ilmu yang terbilang, tidak boleh pakai kelahiran anak bulan semata-mata. Apa maksud dia? Sebab orang yang hisap tu, dia kata lahir anak bulan tu, maknanya ada kemungkinan lahir anak bulan. Nampak tak nampak cerita lain? Maknanya berlahir je, dia keluar je, tapi dia tak nampak. Saya katakan kan, dia melihat apa ni, ilmu falak tu lebih kurang ya, bahawa dia lihat bulan dengan matahari sejeritan. Lepas tu nanti waktu nak ke waktu maghrib, dia akan keluar bawah tu, dia macam lahir lah. Dia keluar dari bawah tu lahir kan, dia keluar. Jadi dalam syarak tak boleh pakai macam tu, mesti nampak sendiri. Dengan ijma' para ahli ilmu yang terbilang, selagi tidak tabit ru'yah anak bulan itu pada segi hukum syarak. Kemudian ada syarat dia lagi, satu orang ke, dua orang ke. Baik. Tetapi siapa, sesiapa orang-orang sezaman menyalahi yang demikian itu. Maknanya orang-orang sezaman, ulama-ulama sezaman. Sezaman siapa? Sezaman orang yang mengatakan boleh pakai hisab. Kita tu zaman sahabat, tak ada seorang pun kata boleh pakai hisab. Tetapi selepas tu ada. Dan orang-orang ulama yang pada zaman itu semuanya menyalahi, mengingkari pendapat ini. Maka dengan itu pendapatnya tertolak. Sebab hukumnya itu telah ada terlebih dahulu. Terlebih dahulu, so ini sebenarnya ada repetition eh. Boleh, sama ada kita cancel that paragraph, kita pakai yang ini aja. Telah ada terlebih dahulu dengan ijma' sebelum wujudnya pendapat yang menjalahi ijma'. Jadi dia pakai hadis dan dia pakai ijma'. Saya dah terangkan, apabila ulama' telah mengatakan dalam pendapat ni ada dua pendapat, atau ulama' telah berbeza dalam satu masalah kepada dua atau tiga pendapat, kita tak boleh tambah lagi satu pendapat yang lain. Kalau katakan sentuh wanita yang bukan mahram membatalkan, ada lagi satu pendapat tidak membatalkan, lagi satu pendapat membatalkan jika dengan syahwat, tiga ke empat ke, awak tak boleh tambah lagi satu. Tak boleh tambah lagi satu. Kerana apa? Kerana mereka telah ijma' dalam satu masalah tu ada pendapat-pendapat ni saja, tak boleh tambah. Ini satu kaedah yang penting. Jadi oleh kerana dalam zaman sahabat tidak ada khilaf ini, mereka tidak sebutkan boleh pakai hisab, tapi selepasnya, maka orang yang mengatakan demikian pendapatnya tertolak. Sebab hukumnya telah ada lebih dahulu dengan ijma' sebelum wujudnya pendapat yang menyalahi ijma' itu. Kerana tidak ada hukum yang lain dengan adanya hukum daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa yang ini semuanya mudah. Jadi kita pergi ke muka surat ataupun lagi dua . Nombor 10. Iaitu nombor 10, paragraf nombor 2. Dalam dalam bahasa Arab, bahasa bahasa Melayunya, ertinya tu yang dalam italic tu. Ini adalah pendapat siapa ni? Pendapat Ustaz Al-Akbar nombor 10 ni. Pendapat Ustaz Al-Akbar Al-Sheikh Abdul Rahman Taj, bekas Sheikh Al-Jami' Al-Azhar, dan dipersetujui oleh Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah di Al-Azhar, Universiti Azhar. Pendapatnya adalah sebagai berikut. Baik, artinya apabila sah berlakunya melihat anak bulan Ramadan di dalam sebuah negara Islam, maka sesungguhnya bolehlah dikatakan wajib puasa atas sekalian umat Islam di mana negeri mereka dengan negara yang melihat anak bulan itu mempunyai persamaan dalam suatu suku daripada malam. Tadi kita dah terangkan tentang apa, hanya boleh pakai ru'yah saja, tak boleh pakai hisab. Sekarang ini masalah kedua, iaitu kalau satu negeri nampak, yang lain tak nampak. Betul kan? Ada berapa pendapat dalam masalah ni? Satu negeri nampak, satu lain negeri tak nampak. Singapura nampak, Malaysia tak nampak. Malaysia nampak, Singapura tak nampak. Apa hukum? Apa pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ni? Maksud saya, adakah wajib yang tak nampak ikut yang nampak, ataupun masing-masing ikut ru'yah sendiri? Jadi ada dua pendapat lah. Satu pendapat yang ini, satu pendapat yang itu. Tapi yang pendapat yang kedua tu, iaitu masing-masing ikut ru'yah sendiri tu, mereka ada elaboration, mereka ada tafsil, iaitu bukan semua negeri dekat ke jauh, tak, yang hanya yang boleh ikut ru'yah sendiri apabila dia jauh dengan negeri yang nampak. Jauh dia macam mana? Kalau dia berbeza dengan negeri yang nampak tu dari segi tempat timbul anak bulan. Kita dah katakan, ada ulama mengatakan dia adalah 2,262 kilometer. Maknanya kalau dari Singapura sampai kat Pakistan, dia kata, dan kelilingnya, bukan sebarang negeri. Itu satu pendapat. Dan pendapat yang pertama adalah bahawa satu nampak, semua nampak. Satu dunia, satu nampak, semua kena ikut. Jadi pendapat ini adalah pendapat siapa? Pendapat jumhur, melainkan pendapat mazhab Syafi'i. Dan ini disetujui oleh ulama yang telah disebutkan namanya di atas tadi, iaitu ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Al-Azhar. Jadi contohnya, menurut pendapat-pendapat ahli-ahli falak, daripada kepulauan Filipina di sebelah timur hinggalah ke negeri Morocco di sebelah barat, ada persamaan satu suku daripada malam, iaitu apabila terbenam matahari di negeri Morocco, maka ada lagi tinggal sebanyak 1/3 jam daripada malam sebelum fajar menyingsing di kepulauan Filipina. 1/3 jam jadi cukup untuk orang-orang yang di Filipina tu bersahur dan niat. Jadi waktu yang cukup untuk niat. Jadi jauh dari Morocco sampai Filipina tu. Kerana mereka, kata ulama-ulama Azhar ni, kalau mereka share sebahagian sikit, sebahagian kecil daripada malam aja, sampai pada khabar, sampai khabar berita sana nampak aja, yang sini pun wajib ikut. Pendapat Al-Azhar. Baik. Dan saya rasa cukuplah tentang ru'yah. Dah tahu macam mana nak jawab orang-orang yang menggunakan hisab. Banyaklah daripada hadis, daripada ijma' dan daripada pendapat-pendapat ulama', ulama' lama, ulama' yang baru, mutakhirin, semuanya ada. Ulama' Saudi ada, ulama' Azhar ada. Jadi terserahlah pada mereka. Ya, kita sambung pelajaran hari ini. Minggu lepas kita ada ceritakan kan masalah ni. Sebetulnya yang tadi tu ada lagi satu pendapat. Satu kata satu nampak semua ikut negeri lain eh. Lagi satu kata yang sama tempat timbul anak bulan tu ikut macam tadi lah. Yang ketiga apa dia? Mesti ikut negeri masing-masing. Kalau hakimnya hukumkan bahawa ijtihad, ijtiharkan bahawa besok puasa, puasalah kita. Kalau tidak, tidaklah. Maknanya kita tak boleh tengok, tak boleh ikut orang lain. Dan saya telah bawakan bahawa itu adalah pendapat semua ulama-ulama yang mengatakan bahawa satu nampak, lain semua ikut. Mereka walaupun mereka cakap macam tu, mereka katakan zaman sekarang ni, selagi belum mereka dapat bersatu, hendaklah masing-masing rakyat ikut ataupun ikut apa yang diisytiharkan di negeri masing-masing. Kenapa? Kerana untuk mengelakkan fitnah supaya tidak berpecah belah. Supaya tidak berpecah belah. Tapi tu masalahnya mereka katakan tu, kalau yang hakim tu tengok ru'yah juga. Tapi sekarang hakim tengok hisap lah. Dia tak nampak lah ha. Nah, sekarang masalah dia lebih teruk daripada tu. Dia tengok hisap pula. Saya betul-betul ni masalah ni nak apa tu waktu sampaikan kepada para asatizah memang berat lah. Cari ada tak ulama yang cakap macam tu? Kalau ada maknanya alhamdulillah lah, kita selamat lah. Ada ulama dah cakap macam gitu, kita tinggal bawakan sahaja kan. Jadi cari memang hampir tak jumpa di mana-mana pun. Kerana waktu tu saya tengah bahas tentang masalah puasa Arafah. Kan puasa Arafah ketika itu di Madinah dan di Singapura, di mana-mana juga semua kata ikut Saudi lah, ada ikut macam-macam lagi. Akhirnya saya jumpa di Majmu' Fatawa di buku Ibn Taymiyah terangkan masalah ni. Masalah ni nas dia bahawa kalau seorang itu hakimnya mengikut hisab. Jadi pada hukum Ibn Taymiyah ikut hisab tu bid'ah. Dia telah bawa macam-macam hujah seperti yang tadi dia kata bid'ah. Kerana apa? Kalau awak tambah satu pendapat dalam ijma', awak telah bercanggah ijma', awak telah mengada-adakan satu pendapat baru. Jadi tu adalah bid'ah. Jadi dia katakan walaupun macam tu, dia katakan mesti ikut tempat yang yang ada. Sebab sumu li ru'yatihi saumukum yaum tasumun wa fitrukum yaum tuftirun. Puasa kamu hari yang kamu semua berpuasa, hari raya kamu hari yang kamu semua berhari raya. Dan dikatakan dari segi bahasa, bulan tu adalah apa yang masyhur, syahr apa yang masyhur, hilal apa yang istahalla bihi, iaitu yang orang mengangkat suara, oh anak bulan dah keluar, anak bulan dah keluar. Jadi dalil dia daripada banyak wajah. Dengan dalam waktu itu pun, dalam pada itu dia katakan mesti ikut masing-masing punya jemaah. Jadi kalau dikatakan ini bid'ah, mana kita boleh ikut bid'ah, dia jawab. Jadi saya tak payah jawab, dia jawab. Kata beliau, Rasulullah SAW ada bersabda, dia bawa hadis. Nabi SAW bersabda bahawa pada akhir zaman, kamu akan jumpa ketua-ketua, penguasa-penguasa yang melambat-lambatkan sembahyang dari waktunya. Jadi sahabat tanya apa yang kita nak buat kalau kita dalam keadaan begitu. Jadi Rasulullah SAW sabda, kamu sembahyanglah sendiri, lepas tu kamu ikut mereka. Kalau mereka betul, maka bagi mereka, bagi kamu dan bagi mereka. Maknanya kamu dapat pahala, mereka dapat pahala. Wa in akhta'u falakum wa alaihim. Kalau mereka silap, mereka salah, maka kamu dapat pahala. Salah semua atas mereka. Maknanya apa? Kerana melambat-lambatkan hukumnya bukan setakat khilaf aja, hukumnya bukan bid'ah, bahkan haram. Jadi penguasa-penguasa itu melakukan bid'ah pada akhir zaman, kita ikut juga macam mana pun. Sebab tu ulama mengatakan tak kira lah. Kalau kita masuk masjid selagi dia, yang dilakukan tu tidak membatalkan sembahyang secara ijma, maknanya walau macamnya bid'ah pun dilakukan dalam sembahyangnya tu pun, kita wajib ikut, especially sembahyang hari raya dan hari Jumaat, sembahyang Jumaat. Melainkan imamnya bukan orang Islam lah. Selagi dia Islam, tapi dia pakai bengal ke, dia Fatihah, dia asyik-asyik baca Fatihah dengan apa tu, satu surah ke dan sebagainya lah, apa sajalah yang bid'ah, tak boleh bayangkan lah. Dia baca lagu ataupun apa, dengan lagu satu macam ke, atau apa-apa saja, kita kena ikut, kena sabar, especially dalam sembahyang Jumaat dan hari raya. Jadi itu jawapan kita bagi kita yang ada di dalam keadaan zaman ini. Jadi usaha kita adalah untuk menyampaikan dulu maklumat ini, dengan foundation, apakah yang betul dengan dalilnya, apa yang salah dalilnya. Jadi semua mesti tahu kenapa mesti ikut ruqyah, dalilnya. Kenapa tak boleh ikut hisab, dalilnya. Lepas tu apa nak lakukan? Itulah yang dilakukan oleh ulama' dan kita semuanya. Mana kita mampu sampaikan, dan para ulama' asatizah perlulah berunding, berbincang tentang masalah ini sampai mereka mengikut al-sunnah. Baik, lepas tu kita pelajari tentang seorang musafir yang kita katakanlah kalau apa ni, anak bulan tu nampak satu tempat dan tidak nampak satu tempat yang lain. Jadi orang ni dekat tempat dia sudah nampak anak bulan. Dia pergi Malaysia ke, pergi Batam ke, belum lagi nampak. Tapi macam mana? Sampai di Johor baru dia puasa, besoknya dia puasa kan? Pasal negeri Singapura isytiharkan puasa, Malaysia belum lagi, misal kata. Sampai di Johor baru ke, Kuala Lumpur ke, boleh ke dia teruskan puasa atau dia mesti berbuka? Berbuka. Dalilnya puasa kamu sama-sama, buka pun sama-sama. Yang sana belum lagi puasa, jadi kita mesti buka. Lepas tu kena kadak lah kalau tak cukup lah. Kalau dia terus kat situ, kat negeri tu, tak ada masalah lah, mesti dia puasa sampai 29 kan. Tapi kalau dia balik negeri dia, balik Singapura balik, mesti kurang satu hari. Jadi kalau kurang satu hari, apa harus kita buat? Kita cukupkan? Yalah, selepas hari raya maksud dia. Dia orang kata selepas hari raya. Apa harus kita lakukan? Qada. Kalau dia puasa 28 hari, total puasa 28 hari, berapa hari hendak harus dia qada? Satu je. Jadi 29. Kenapa tak dua? Jadi 30. Kenapa dia tidak hati-hati? Tak tentu kan? Kenapa dia tidak hati-hati? Puasalah lagi 2 hari, jadi sampai 30 keluar daripada khilaf. Kenapa satu je? Jadi satu ke dua? Mungkin Malaysia 30. Oh, kalau Malaysia 30 kita puasa 2. Kalau Malaysia 30, kita balik Singapura puasa 28 aja lah. Pasal kita pergi Malaysia, kita buka tu kan. Jadi kita kena tambah 2 ke satu hari? 28. Kita sekarang sampai 28. 28 belum cukup lagi kan. Jadi kita kena kotak berapa hari? 2. Jadi sampai 30. Bukan satu hari je. Tapi mungkin kat negeri lain 29 aja. Kalau 30, 30. Masya Allah. Jadi bukan, jadi bukan mesti 30, masih ikut cukup 30 je lah, ikut hati-hati tak lah. Tapi berubah mengikut negeri tu eh. Kita balik ke 20. Hmm. Tadi kita katakan bahawa di Singapura tu cukup kuasa dia 29. Hmm. Baik, satu persoalan. Kalau dia tak balik Singapura, lepas tu dia pergi negeri lain, dia pergi Madinah apa semuanya, total dia puasa 28, kadang-kadang 27 je dia pun. Jadi dia nak ikut mana? Dia nak tambah berapa? Ada jawapan? Wahai ulama fuqaha. Cukup sampai 30 hari. 29. Okey. Jadi kita cukupkan hanya hingga 29 hari. Kita ada dalil. Rasulullah telah berkata tu asyharu tis'un wa isrun. Bulan tu 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. Kalau kita dah cukupkan sampai 29 hari, bermakna kita dah puasa cukup satu bulan. Dan kita hukum kita bukan hukum negeri mana dah. Kita dah keluar daripada dah habis pun bulan puasa tu. Dah habis. Hukum kita sebenarnya adalah, kewajipan kita sebenarnya, paling wajib kita harus puasa adalah 29, bukan 30. Kalau nampak anak bulan lambat, Syawal lambat, barulah 30. Selagi tidak, kita puasa 29. Maknanya yang wajib, asal wajib. Allah bila katakan faman syahida minkumu syahra falyasumhu, seorang siapa daripada kamu yang saksikan bulan Ramadan adalah hari puasanya, maknanya paling kurang dalam perintah tu ada apa? 29. Adapun yang sana 30 ke 29, kamu tak nampak, kamu nampak ke? Tak nampak. Dan kamu telah terkeluar daripada hukum orang yang nampak. Kamu pindah satu negeri, satu negeri. Jadi kamu hanya wajib tambah satu hari sahajalah. Alhamdulillah. Baik, ada baiknya kita baca hadis. Hadis baru. Hadis 176 tentang sahur pula. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma qala تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد تنبهكن لزيد Baik, An Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, sahurlah kalian kerana di dalam sahur itu ada barakah. Jelas eh? Sahurlah kalian kerana dalam sahur itu ada barakah. Jadi di sini Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk bersahur. Dan ini adalah bab puasa. Jadi dimasukkan sahur ni apa dia? Baik. Penjelasan lafaz. Sahur artinya sesuatu yang dijadikan sahur. Kalau baris atas tu sahur, apa yang dijadikan sahur? Jika dibaca suhur, artinya perbuatannya. Dia macam wudu dengan wudu. Wudu adalah benda yang air yang dijadikan untuk kita berwudu. Wudu tu adalah perbuatan wudu. Siapa yang berwudu? Perbuatan wudu. Wudu adalah tempat wudu ataupun air yang buat wudu. Dari segi bahasa Arab. Jadi Rasulullah suruh apa? Tasaharu, bersahurlah. Maka suruh perintah kita melakukan sahur dalam waktu suhur. Barakah di sini dikaitkan dengan perbuatan sahur dan apa yang dijadikan sahur, iaitu makanan yang dijadikan sahur. Dua-dua sekali. Disuruh kita bersahur pada waktu sahur. Karena kalau kita kan sahur, maksudnya makan. Jadi kita boleh makan lepas maghrib, lepas isyak makan juga, pukul 12 makan. Makan ini sahur. Pukul 1 pun sahur. Pukul 11 pun sahur. Dapat tak sunnahnya? Jadi orang ini tak faham makna sahur. Sahur maknanya makan dengan minum pada waktu suhur. Bukan sembarang makan minum. Bukan makan sebelum tidur tu dikira sahur. Bukan. Waktu suhur, sahur tu, itulah yang namakan sahur. Jika tidak, walaupun dia niat pun, dia tak dapat pahala suhur. Pahala sahur. Jadi waktu sahur tu bila? Waktu sahur, waktu fajar. Fajar dah tak boleh puas. Dari pukul berapa sampai pukul berapa? Lebih kurang lah time Singapore. Kalau subuh pukul berapa, selalu bulan puasa 5.30 Jadi pukul berapa tu agaknya sampai pukul berapa waktu suhur? Pukul 5. Kalau pukul 4.30 belum lagi waktu suhur. Jangan cepat kan kalau tak, itu sunnahnya. Saya nak tahu waktunya. Nanti kita belajar tentang daripada pukul berapa yang pukul berapa dikenali sebagai waktu sahur. Sahar. Daripada lepas isyak sampai subuh semuanya waktu sahur. Jadi malam ni sebenarnya dibagikan kepada 3. Awal malam. Jadi bagi 3, 1/3, 1/3, 1/3. Jadi waktu sahur ni adalah 1/3 yang terakhir. Jadi kalau malam tu mula daripada pukul 7.30, iaitu waktu maghrib kan, dan berakhir pada pukul 5.30, kita kira ada berapa jam? Bagi 3. 7.30 sampai 5.30 kira-kira ada 11 jam. Kita bagi 3. Yang wanted, yang terakhir itu adalah waktu suhur. Jadi mungkin 3 jam ke 4 jam. Jadi pada pukul 2 ke 3, itulah waktu tahajud sebenarnya. Yang pukul 2 atau pukul 3 tu, saya rasa pukul 3 eh. 3, 4, 5, setengah, itu dikatakan waktu sahur. Sebelumnya bukan. Boleh? Itulah waktu sahur. Baik, jadi Rasulullah SAW menyuruh sahur. Jadi ada beberapa perkataan di dalam hadis ini. Rasulullah perintahkan untuk bersahur. Jadi Ustaz Idris, perintah ni, apa hukum bersahur? Yang kuat dengan pada hadis ni, bersahurlah kalian, kerana di dalam sahur itu ada barakah. Jadi apa hukum bersahur? Jadi wajib. Tak sahur berdosa. Subhanallah. Pendapat kedua? Itu yang betul-betul lah. Saya tanya yang betulnya apa? Apa hukum bersahur? Sunat. Kenapa boleh jadi sunat? Siapa dah baca tahu lah. Dah baca buku ni sikit akan dapat tahu. Kalau kita jumpa orang-orang yang betul pegang pada zahirnya, macam nak jawab? Rasulullah pinta sahur, tak sahur, usah. Nasib baik, kalau mungkin ada orang kata tak sahur, tak sah. Ada juga kaedah lain. Apa yang diperintahkan tu maknanya dilarang daripada sebagainya. Dan apa yang dilarang tu membawa kebatilan sesuatu perkara. Waktu orang katakan kalau sembahyang dalam kain sutera, baju sutera, sembahyangnya tak sah. Itu pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Kerana dilarang. Dan yang tak sahur bukan tu saja. Berdosa tak sah puasanya bid'ah, tak sahur bid'ah. Boleh juga. Boleh ambil daripada sini. Jadi macam mana? Kenapa dia tidak wajib? Kalau daripada hadis lain lah yang awak tahu. Itu puasa sunat kan tapi. Tak ada beza. Jadi itu tak ada beza. Tapi itu kalau pakai hadis tersebut, baik, kita boleh katakan bahawa dia katakan jawapannya, dia sebutkan lagi sekali, bahawa dalil bahawa sahur ni tidak wajib, sunat saja, kerana telah dapat dalam hadis-hadis yang sahih Nabi SAW berpagi-pagian, yakni zuhur ke sebelum zuhur ke selepas zuhur, masuk ke rumah salah satu daripada isterinya, tanya ada tak makanan. Jadi ada, ataupun ada yang kata tak ada. Jadi Rasulullah pun kata dengan demikian aku berpuasa. Boleh dalil tu? Jadi itu menunjukkan Rasulullah tidak bersahur semalamnya. Kalau betul hadis tu boleh pakai untuk masalah ni, kita katakan tidak wajib niat untuk puasa wajib juga. Dan itulah pendapat mazhab Abu Hanifah. Tak dapat barakah. Jadi bukan menunjukkan wajib. Baik. Jadi itu satu jawapan yang baik sebenarnya. Kerana ada dalil yang mengeluarkan daripada wajib bahawa perintah ini, perintah dari Nabi Muhammad SAW, walaupun dah satu perintah, bukan perintah yang keras. Ini adalah perintah yang dinamakan perintah ta'limiyah, irsyadiyah ataupun taujihiyah, yang makna perintah memberi petunjuk, mengajar. Bersahurlah kamu kerana sungguhnya sahur itu ada barakah. Beza macam bersahurlah kamu begitu sahaja. Yang ini ada dalil lain mengeluarkan dia daripada itu. Tetapi ada dalil lain yang lebih kuat daripadanya, iaitu Nabi SAW pernah puasa wisal. Apa makna puasa wisal? Maknanya kita puasa daripada maghrib sampai ke maghrib lagi satu. Dua hari ke tiga hari tanpa bersahur. Iaitu menunjukkan sahur itu tidak wajib. Yang dalil yang disebutkan oleh akh tadi pun baik juga disebutkan oleh ulama, kerana ini adalah perintah mengajar, perintah menunjuk petunjuk. Sekarang maksud barakah pula. Di dalam sahur tu ada barakah. Apa makna barakah? Berkat. Adakah sesuatu yang boleh kita nampak? Tak boleh nampak berkat. Jadi isa yang dinamakan barakah ni, kita kena baca makna global 399. Ya, Rasulullah SAW menyuruh sahur iaitu berupa makan dan minum pada waktu sahur. Ingat pada waktu sahur sebagai persiapan untuk puasa. Lalu beliau menjelaskan hikmah ilahiyah di dalam puasa, iaitu datangnya barakah. Barakah di sini mencakup berbagai manfaat dunia dan akhirat. Makna barakah di sini mencakup berbagai manfaat dunia dan akhirat. Di antara barakah sahur, bahawa orang yang sahur untuk berpuasa tidak merasa bosan untuk berpuasa lagi, ataupun yang lebih tepat, berasa malas. Kalau dia dah sahur, dia tidak akan malas untuk puasa besoknya. Berbeza dengan orang yang tidak sahur, yang tentunya akan mengalami kesulitan dan keberatan untuk mengulanginya lagi kerana dah terlampau lapar dan haus sebab dia tak bangun sahur. Itu satu barakah. Dan barakah lainnya ialah pahala yang diperoleh kerana mengikuti Rasulullah SAW. Dan barakahnya yang lain lagi, bahawa orang yang bangun sahur tentu akan bangun pada akhir malam, sehingga bersamaan dengan itu, dan waktu itu dia dapat melakukan zikrullah. Paling kurang pun dia baca bismillah pada waktu sahur tu, afdal dalam waktu dia makan. Dan dia akan memohon keampunan, dia dapat beristighfar, dapat baca Al-Quran. Dan penting juga dia dapat solat subuh secara berjamaah. Berbeza dengan orang yang tidak berbangun sahur. Kerana itu, jumlah orang yang solat jemaah subuh pada bulan Ramadan jauh lebih banyak yang sebabnya ialah sahur. Jadi barakah tu boleh nampak atau tak boleh nampak? Ada yang boleh nampak, ada yang tak boleh nampak. Jadi yang mana kita tahu tu, kita boleh cakap lah. Jadi ini antara mereka lihat ada barakah-barakahnya. Dan barakah yang paling penting yang disebutkan dalam sini, kita boleh underline, adalah barakah yang iaitu pahala yang diperolehi kerana mengikut Rasulullah SAW. Itulah barakah yang paling utama dalam kita bangun sahur, mengalahi barakah-barakah yang lain. Kerana kita dapat pahala mengikut Nabi SAW. Rasulullah perintah, Rasulullah lakukan. Itu adalah satu sunnah. Nanti di hadis yang lain kita akan ada diterangkan sahurnya macam mana dan apa ni pada waktu apa yang afdal untuk sahur. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, barakah ni ada banyak. Selain daripada sahur, ada barakah-barakah lain. Dalam harta benda kita ada barakah. Dalam ilmu kita ada barakah. Dalam waktu kita dia ada ramai orang. Kita lihat ada perkara-perkara dalam dunia tetapi dicabut barakahnya. Apabila dia berjual beli, tidak ada barakah. Anak-anak dia ada cantik-cantik, pandai-pandai, tapi tak ada barakah. Hartanya ada, tapi tak ada barakah. Kereta ada, tak ada barakah. Tak ada berkat. Asyik-asyik langgar je. Asyik-asyik rosak je. Dan juga waktunya. Waktunya banyak. Waktunya panjang macam orang lain, sama 24 jam, tapi sikit saja. Orang lain boleh baca Quran dalam satu hari tu, satu juzuk ke, kurang sikit ke, lebih sikit ke. Boleh semayang sunat tu, semayang sunat ni. Dia tidak ada masa. Sentiasa dikatakan dia tidak ada masa. Ketahuilah kita bahawa itu salah satu tanda, tanda bahawa telah dicabut barakah daripadanya. Jadi sebab tu dalam perkara-perkara tu semuanya ada barakah-barakahnya. Dan barakah tu kita iman bahawa ada perkara-perkara yang ada barakah. Cuma masalah tu dalam masalah kita mengambil barakah. Tahu eh? Saya rasa kat kelas ni semua dah tahu tentang hukum bertabarruk. Jadi apa hukum, apakah tabarruk tu? Maknanya kita mengambil berkat. Asalnya mengambil berkat. Yang berkat ni sayangnya berkat yang tak nampak. Dan tidak diketahui dari segi akal ataupun dari segi nakal, iaitu riwayat, bahawa ada barakah di situ. Dan dia nak ambil satu benda yang tak nampak dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa di situ ada barakahnya yang boleh diambil. Dan ketiga, tidak disuruh ambil barakah tersebut. Jadi itulah masalah dia orang yang bertabarruk. kerana mereka tidak tahu apa benda yang dia nak ambil tu ada berkat ke tidak. Kedua, apakah berkat tu dia boleh nampak ke tak boleh nampak, dia tak tahu, dia tak nampak berkatnya. Kemudian dia sendiri tidak diperintahkan ke diperintahkan untuk ambil berkat tu, dia pun tidak tahu. Itu masalahnya. Jadi kita katakan ambil berkat tu hukumnya boleh, jaiz, harus, apabila kita cukup syarat-syarat tadi. Itu yang paling kurang duanya, iaitu kita tahu bahawa kat situ memang ada berkatnya dan kita diperintahkan, ada dalil menunjukkan boleh kita ambil berkatnya. Boleh kita ambil berkatnya. Jadi seperti apa-apa yang ada pada Rasulullah SAW, memang beliau adalah baginda Nabi SAW, ada berkatnya. Jadi pakaian Nabi SAW, air ludah Nabi SAW, wuduk Nabi SAW, rambutnya dan sebagainya, semuanya ada berkat kerana ada dalil bahawa Nabi SAW memang ada yang ada berkatnya. Sebab tu sahabat-sahabat mengambil berkat daripada Nabi SAW. Selain daripada itu ada tidak? Abu Bakar Siddiq macam mana punya hebat pun tidak dapat kelebihan itu. Kerana tidak sabit, tidak ada dalil bahawa Abu Bakar Siddiq, Umar, Khattab, Uthman, Ali ada berkat. Walaupun kita tahu kalau ada orang berkat, mesti orang ni. Kalau ada wali, mestilah Abu Bakar, Umar, itulah yang wali. Tapi tidak pula para sahabat lain mengambil berkat daripada rambut Abu Bakar lah, apalah semuanya. Tak ada eh? Pedangnya ke? Tidak ada. Yang ada hanya pada Nabi SAW. Jadi kita katakan kalau orang ambil berkat dari Nabi SAW, silakan. Kalau kamu ada dalil jelas bahawa inilah yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau betul lah. Kalau tidak, apa hukumnya beribadat tanpa dalil? Kita telah melakukan satu bid'ah. Dan setiap amalan bid'ah tertolak. Jadi sebab tu kalau kita jumpa hadis-hadis dalam Bukhari Muslim memang banyak tentang bagaimana sahabat mengambil berkat, jangan terperanjat. Memang itu ada dalam Islam. Itu pendapat Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Memang ada berkat pada Nabi SAW. Tapi selain daripada itu, tidak ada. Boleh ya? Baik. Itulah berkat. Jadi kesimpulan hadis, sunat sahur dan mengejarkan perintah syariat. Sunat sahur. Di dalam sahur terdapat barakah sehingga tidak selayaknya ditinggalkan. Barakah itu berlaku untuk perbuatan dan orang yang sahur. Untuk perbuatan sahur dan untuk orang yang sahur. Hal ini tidak dapat dianggap mengartikan satu lafaz terhadap dua makna yang berbeza. Ini sebenarnya masalah usul fikih. Boleh tak satu lafaz ni ada dua makna? Ataupun Rasulullah SAW apabila katakan satu perkara tu dimaksudkan dua makna, ada khilaf. Ada kata tak boleh, mesti satu je. Ada kata boleh dua, Imam Syafi'i kata boleh dua. Itu ada masalah panjang lagi, kita tak nak masuk. Itu masalah majaz, ada tak majaz dalam Al-Quran dan sebagainya. Tapi yang ini tidak masuk dalam sini, kerana dua makna itu baru didapat diertikan dari dua cara bacaan yang berbeza. Kerana makna satu baris atas, satu baris dia bukan, maknanya Nabi SAW tak mungkin kata dua perkataan ini sekaligus. Jadi makna yang kita dapat ni adalah daripada dua bacaan yang berbeza. Macam dalam kiraat, bukan satu lafaz tu ada dua makna sekaligus. Yang ini Nabi SAW apabila katakan, Allah apabila mengatakan ada dua makna sekaligus, la mastumun nisa, takkan dimasukkan dua-dua sekali. Sebab tu ada masalah dalam usul fiqh. Adakah Allah waktu katakan janganlah ataupun apabila kamu menyentuh wanita, kan bolehlah kamu bertayamum? Kerana apa? Apabila kamu tak jumpa air, kamu menyentuh wanita dan seterusnya, kamu boleh tayamum. Takkan Allah maksudkan pada waktu yang sama menyentuh dan juga jima, bersetubuh? Tapi bagaimana kita dapat dua makna ni daripada dua bacaan yang berbeza? Jadi mesti kita buat suatu tarjih, manakah yang dimaksudkan? Yang ini ke yang itu? Kerana dua-dua boleh boleh faham dua-dua makna. Itu perlu pada dalil lain, eh? Jadi Allah alam, yang dimaksudkan itu yang dimaksudkan dalam syarah ni. Kemudian yang ketiga, zahir perintah ini adalah wajib. Perintah sahur adalah wajib dari segi zahirnya. Tapi kerana Rasulullah SAW pernah menyambung puasa dengan puasa lainnya tanpa sahur, maka perintah ini menjadi sunat. Yang keempat, orang-orang sufi berpendapat bahawa lamanya waktu untuk sahur ialah seperti lamanya waktu ketika iftar berbuka. Berbuka. Ini berbuka berapa lama? Setengah jam, setengah jam. 10 minit, 10 minit. Berbuka biasanya sebelum maghrib ke selepas maghrib? Yang sunnahnya sebelum maghrib. Sebelum maghrib sepatutnya, yang sunnahnya berapa banyak? 3 ke 5 ke 7 kurma dengan air dah. Jadi kata sahur pun mesti macam tu. Kerana apa? Kerana kalau kita makan banyak-banyak, dikatakan itu dapat melemahkan dua syahwat. Syahwat, kerana dia tidak dapat melemahkan dua syahwat, makanan dan syahwat. Dan ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan menyedikitkan makanan. Namun pendapat mereka ditanggapi, bukan ditanggapi, maknanya ditolak, dijawab bahawa hikmah puasa bukan kerana menyedikitkan makanan dan minuman saja, tetapi untuk mengikut perintah Allah SWT. Kalau betul untuk hanya puasa tu hanya apa ni, untuk menyedikitkan makanan minuman, dia tak suruhkan sahur. Tak suruhkan sahur. Dan dia tak ada apa ni kena mengena dengan ibadat lain. Tak digalakkan baca Quran banyak-banyak dalam Ramadan. Jadi bila kita dapati bahawa bukan hanya tu saja, ada benda-benda lain ialah untuk menyucikan diri dan pertama sekali adalah untuk beribadat kepada Allah SWT. Kita tahu bahawa dalil ini ataupun pendapat ini tidak ada dalil dan sandarannya. Tidak ada dalil bahawa sahur tu waktunya, jangkanya hanya macam berbuka sahaja. Baik, cuma kita pun tidak melampau ke sini, tidak melampau ke sana, kita tengah-tengah. Maksudnya kita tak cakap bahawa boleh makan sebanyak-banyaknya, dan kita pun tak cakap macam orang-orang sufi ini hanya boleh makan sedikit saja, tapi kita yang tengah. Mau makan tidak yang banyak dan tidak sedikit, secukupnya. Secukupnya. Ada orang perlu banyak, ada orang tak perlu banyak. Baik, ada beberapa persoalan dalam masalah sahur. Tadi kita teruskan dengan lagi satu hadis, insyaAllah. Dari Anas bin Malik an Thabit radhiyallahu anhuma an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma qala tasaharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah qala Anas qultu li Zaidin, tambah li Zaidin, dalam asal dia ada kalimah li Zaidin, kam kana bainal adani was-sahur qal qadru 50 aya li Zaidin. Dapat qultu, qala Anas qultu li Zaidin, tambahkan li Zaidin. Sebab begitu kalau kita lihat dalam terjemahnya ada, tapi dalam bahasa Arabnya dia terlupa nak taruh, terlupa nak type. Jadi maksudnya dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma. Jadi Zaid bin Thabit ni sahabat ke bukan sahabat? Sahabat. Kenapa? Itu satulah. Kerana clue dia adalah radhiyallahu anhuma. Kerana kita cakap radhiyallahu anhuma tu, semoga Allah redha pada mereka berduanya, itu digunakan kepada sahabat. Jadi kata Zaid bin Thabit, kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri untuk solat. Dah sahur, terus diri untuk solat. Kalau orang faham macam mana? Lepas sahur terus solat subuh. Sebab tu Anas pun tanya, aku bertanya kepada Zaid. Ha, tu kepada Zaid, qultu li Zaid. Berapa lama jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab, Zaid bin Thabit menjawab, selama membaca 50 ayat. Kenapa tak cakap selama 5 minit? Padahal daqiqa tu ada dalam bahasa Arab, saat ada dalam bahasa Arab, dalam Quran saat. Tapi mereka tidak menggunakan jam pada zaman dahulu. Mereka boleh tak pakai takdir lain? Selama orang apa tu tidur sekejap ke, ataupun selama orang pergi buang air kecil, boleh kalau dia nak pakai itu. Tapi dikatakan selama membaca 50 ayat. Nanti kita lihat apakah rahsia-rahsianya. Baik, penjelasan lafaz yang dimaksudkan azan di sini ialah iqamat. Jadi berapa lama antara azan dan sahur? Yang dimaksudkan azan di sini adalah iqamat. Ini masalah juga. Sebenarnya tertinggal. Ada satu baris ke dua baris tertinggal kat situ. Wa bayyana dzalika. Yang dimaksudkan azan di sini ialah iqamat, dan ini diterangkan, ini diterangkan seperti mana yang terdapat di dalam, seperti mana yang terdapat di dalam As-Sahihain. Boleh kita bracketkan As-Sahihain tu maknanya Bukhari dan Muslim. Dari Anas, dari Zaid, qal, dari Anas bin Zaid tu, lepas tu hadis yang ke atas tu sama juga. Sama juga atas je, awak boleh arrow kan. Lepas tu dari Anas, dari Zaid, arrow kan kepada hadis yang di atas tadi. Jadi hadis yang di atas tadi dia bawakan apa dia? Berapa lama jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab selama membaca 50 ayat. Jadi kenapa dikatakan qamat? Jadi awak kena bariskan dalam terjemah tu, kemudian beliau berdiri untuk solat. Bariskan berdiri. Jadi awak tahu kenapa dikatakan qamat bukan azan. Selepas sahur, Rasulullah SAW berdiri untuk solat. Jadi yang dimaksudkan di sini, apa kan Zaid kata kemudian Rasulullah berdiri untuk solat. Jadi Anas tanya, berapa lama jarak antara azan dengan sahur? Jadi maksud azan di sini qamat. Boleh tak kita maknakan azan dengan qamat? Boleh. Kerana dalam syarak, dalam istilah syarak pada zaman Nabi SAW, mereka mengatakan qamat tu juga sebagai azan. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW, doa yang tidak tertolak, antaranya apa? Antara dua azan. Antara dua azan. Ada tak dua azan? Tak ada lah. Jadi yang ada azan dengan qamat. Jadi dalam bahasa Arab banyak seperti ini. Aku telah apa ni seperti qamarain, dua bulan. Mana ada dua bulan? Tapi maksud dia matahari dan bulan. Dia sebab azan qamat tu macam sama aja kan, cuma ada satu tambahan, jadi dinamakan qamat tu juga azan. Dan di sini kita boleh keluar sedikit dari segi antara dua azan itu doa. Ah tak, itu hadis tadi lain. Tadi antara azan dan iqamat, antara azan dan iqamat doa tertolak. Ada satu hadis, antara setiap dua azan, antara azan dan iqamat doa dimakbulkan. Satu hadis lain. Ada satu hadis lagi satu, antara setiap dua azan solat, solat sunat. Baina kulli azaini solatun. Jadi antara dua azan ada solat sunat. Apa saja waktu antara azan subuh dengan azan lagi satu, iaitu qamat subuh, ada solat sunat. zuhur dengan antara azan zuhur dengan dengan qomat zuhur ada solat sunat. Begitu juga sampai pada maghrib, iaitu dari lepas maghrib tu ada solat sunatnya. Dari sejak azan sampai itu. Ada tak antara azan Jumaat dengan qomat Jumaat? Ataupun antara azan Jumaat dengan azan Jumaat? Sebab Jumaat ada dua. Jadi ada tak sembahyang sunat? Sembahyang sunat Jumaat antara dua azan Jumaat. Rasulullah kata antara setiap dua azan solat sunat. Kenapa kita tidak? Sebab azan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah qomat. Adalah qomat. Itu satu. Kerana apa? Tidak ada dua azan pada waktu-waktu lain. Kedua, hatta dalam sembahyang Jumaat pun tidak ada dua azan pada zaman Nabi SAW saja, bukan? Zaman Nabi, zaman Abu Bakar pun tak ada dua azan. Zaman Saidina Umar pun tidak ada azan. Tak ada azan kedua. Hanya pada zaman Saidina Uthman, pada tengah-tengahnya, baru ditambahkan dua azan. Takkan Nabi maksudkan dua azan Jumaat? Jadi mesti Rasulullah maksudkan antara azan dengan qomat tu ada solat sunat. Ya, siapa yang berdalilkan dengan hadis ini bahawa ada solat sunat antara dua azan Jumaat, maka ia tertolak kerana dia tidak faham hadis ini. Maknanya azan di sini adalah qomat. Dan salah satu lagi dalilnya adalah hadis yang ada di depan kita ini. Berapa lama jarak antara azan dan sahur? Maksudnya qomat. Baik. Ya. Qasar. Ada solat sunat. Rasulullah kata ada. Isyak, dari isyak, azan isyak dengan penan qomatnya, maghrib juga, semualah lima-lima waktu. Apa saja yang ada azan dengan qomat, apa solat-solat apa yang ada azan dengan qomat? Hanya solat apa saja yang ada azan dengan qomat? Hanya fardu saja. Sebab tu mereka katakan dalil bahawa solat witir bukan solat fardu, tidak wajib kerana tidak ada qomat. Itu dari Imam Abu Hanifah, bahawa kita nak tolak pendapat Abu Hanifah bahawa witir tu tidak wajib. Pada mereka wajib kan? Bahawa dia tidak ada azan. Tidak ada qomat. Sabar. Maknanya, ini kita bawa lagi satu perkara. Solat-solat sunat rawatib ni pun ada dua jenis. Satu, rawatib yang mu'akkadah, yang Rasulullah peliharanya, tak tinggalkan melainkan apabila sakit, tapi bila safar, apabila dalam perjalanan. Kalau dia tinggal, tertinggal, dia akan qada. Itu yang mu'akkadah, yang Rasulullah pernah tinggalkan. Tapi yang ada tu, Rasulullah perintahkan, menggalakkan, dan kadang Rasulullah buat, kadang Rasulullah tak buat. Seperti solat sunat duha. Selepas asar, sebelum asar, Rasulullah pelihara juga. Tapi akhir-akhirnya. Yang pasal apa, Rasulullah SAW pada waktu asar tu, dia tidak selepas asar. Tapi itu kita tidak boleh amalkan. Selepas asar, Rasulullah semayang sunat. Kita tak boleh semayang kan? Sebab tu waktu haram kan? Tapi Rasulullah buat. Solat apa yang Rasulullah sembahyang tu? Solat qada dari solat apa? Solat sunat zuhur. Kerana Rasulullah sibuk pada satu hari itu, tertinggal sunat zuhur tu, Rasulullah buat selepas asar. Dan selepas itu Rasulullah selalu tak tinggalkan solat selepas asar dua rakaat. Tak tinggalkan selepas asar dua rakaat. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW apabila dia melakukan sesuatu, dia tidak tinggalkan. Tapi untuk umatnya tidak sunat. solat dua rakaat. Qada, solat sunat zuhur. Bagi Rasulullah SAW. Ada riwayat saya baca tu, okey kita cek lagi, tapi saya ingat dia banyak kali. Sentiasa. Qada zuhur, qada sunat zuhur, tapi dilakukan pada selepas asar. Selepas sembahyang asar fardu, dia buat rumah dia ke, dia sembahyang asar dua rakaat. Sebab ada isteri sahabat tu, isteri Rasulullah SAW tu tanya. Tapi dikatakan bahawa itu hanya khas bagi Nabi SAW. Rasulullah terangkan kenapa solat pada waktu itu, kerana aku tertinggal solat zuhur. Dan aku kalau melakukan sesuatu, ini kalau saya tidak lupa lah, bahawa saya melakukan sesuatu tu, aku tidak akan tinggalkannya. Itu satu Jadi itu sepatutnya tak kan? Sepatutnya tidak. Tapi yang saya daulah Allah Alam berterusan. Kerana Rasulullah mengatakan dia, aku apabila melakukan sesuatu aku selalu pelerakannya, selalu tidak tinggalkannya. Kalau selalu dah biasa dan melakukan satu perkara, dia akan anugannya. Tapi ini khas bagi Nabi SAW katanya. Dan Alhamdulillah saya cakapkan tentang masalah ini, yang kira kata orang tu ilmu yang kita dapat ada kat kepala. Jadi kita apa ni, kita dah faham macam tu kan. Jadi kita terangkan, kita confident lah. Tapi dari segi nak cek, kita biasa cek. Kalau tersilap, tak masalah. Jadi satu perkara bahawa sunat tak apa ni, dibolehkan kita sembahyang qada untuk sembahyang sunat. Bukan hanya qada wajib aja, disunatkan juga kita qada solat-solat sunat. Boleh. Cuma tak boleh buat pada waktu yang haram lah. Bagi kita lah. Kerana Nabi SAW qada sembahyang sunat. Larang dari Rasulullah larang. Masya-Allah. Betul dia. Rasulullah kerana apa? Kerana aku ini dia dikatakan ini qada solat sebab dia zuhur. Rasulullah larang. Kita tak boleh buat. Tapi bukan dilarangnya solat qadanya, dilarangnya. Dah tentu lagi lah. Solat wajib dah tentu kena qada. Tapi macam mana? Tertidur, terlupa. Qada lah. Ada dalil lain kalau nak ni lagi kuat daripada ni. Nabi SAW dalam perjalanan, saya rasa dah terangkan ya. Lepas tu Rasulullah apa ni hendak tidur. Ajak semua sahabat tidur. Rasulullah biasanya kalau tidur pas dalam tu tak ada alarm clock eh. Jadi dia suruh Bilal radhiyallahu anhu suruh berjaga sampai waktu subuh, azan kejutkan semuanya. Di tempat tu macam mana pun apa ni semua jatuh apa ni tidur. Yang Bilal pun tidur sekali, semua tak bangun sampai naik matahari. Jadi yang kata yang pertama sekali yang bangun Abu Bakar, ada kata yang Umar. Jadi yang semua tak nak kejutkan Rasulullah SAW. Kalau mereka takut kalau Rasulullah SAW tidur tu sengaja, Allah memang ada wahyu ke apa kan. Jadi tak mau ganggu lah. Melainkan Umar radhiyallahu anhu, kita tahu Umar orang yang garang. Jadi dia pun takbir hingga Nabi SAW bangun. Bila Nabi SAW bangun, rupanya telah lepas apa ni telah naik matahari. Rasulullah pun kata dengan sahabat-sahabat semua, kita pindah daripada tempat ni kerana tempat ni ada syaitan. Satu dalil bahawa kalau tempat tu ada syaitan, kita pindah dari tempat tu. Jadi lepas itu Nabi SAW pun sembahyang sunat dua rakaat, kemudian sembahyang subuh dua rakaat berjemaah. Apa dalil dekat situ? Bahawa kita sembahyang sunat dahulu, kemudian baru sembahyang fardu jemaah. Jadi kalau kita tertinggal, macam kita tertidur, terlajak, sama juga kita buat sembahyang sunat dua rakaat dulu, baru sembahyang fardunya. Dan boleh berjemaah, tak ada apa-apa. Betul. Betul. Ini juga saya terlupa tadi pasal sahur. Itu dalil bahawa kita harus, paling kurang pun harus mengambil sebab-sebab untuk memudahkan kita beribadat. Kenapa kita sahur? Supaya mudah kita jalankan ibadat. Ibadat puasa tu adalah ibadat yang susah. Jadi dengan sahur ia membantu kita, jadi kita menggunakan sebab ni. Dan ulama telah menyebutkan fatwa tentang masalah ini. Apa hukumnya orang yang dah malam dah lambat tidur, dia tidak suruh orang jaga dia ataupun dia pakai alarm clock. Dan apa lagi memang tak ada niat punya, dan orang kata orang ni dinamakan tinggalkan solat dengan sengaja. Jadi hukumnya wajib. Sama juga kalau orang tu dalam klub, memang dia pukul 7 pernah lagi kerjanya, baru dia on ke pukul 5:30 ke pukul 6 ke, dia set kan pukul 7:30 sebab dia nak pergi kerja pukul 8 ke 8:30. Jadi orang ni dikatakan telah meninggalkan solat dengan sengaja, kita dah tahu hukumnya. Jadi wajib at least pun ada dalam klub. Murah je. Baik, okay, kelas. Tentang solat azan dan iqamat. Hadisnya hadis sahih. Setiap, maknanya antara setiap azan dengan iqamat, fardu je lah kan, ada solat sunatnya. Tetapi ada yang mu'akkadah, yang Rasulullah tak tinggalkan, yang ada tidak mu'akkadah, ghairu mu'akkadah. Bukan solat sama telap. Sunat yang kita kalau sembahyang, kita niatkan, kita nak amalkan hadis ni, antara dua azan, solat. Antara azan dan qamat. Ada tak, boleh tak awak, ada tak possibility kita solat sunat pada hari Jumaat antara azan dengan qamat? Sebab apa? Tengah khutbah. Melainkan orang yang baru datang aja. Melainkan orang yang baru datang. Jadi mustahil. Tapi tidak bermakna kita sembahyang 4 rakaat solat subuh lah. Sunat apa ni, dua apa subuh tu, dua rakaat sunat subuh dengan dua rakaat yang ini punya, bukan maksud yang itu. Ya, yang telah Rasul tak, maknanya itu, itulah dia. Tapi kalau yang Rasul tak lakukan, itu maknanya ada at least dua rakaat. Dalam masalah solat subuh, sunat subuh, boleh tak sembahyang lebih daripada dua rakaat? Dalil yang lain ada larangan. Nabi SAW telah bersabda bahawa apabila telah subuh, tidak ada solat melainkan dua rakaat. Betul kan? Dah belajar ? Jadi yang masuk dua rakaat ni bukan fardu subuh, tapi sunat dua rakaat. Hanya itu je. Jadi kalau kita qada witir, boleh tak qada waktu antara azan subuh dengan qomat subuh? Tak boleh. Tak boleh. Baik ? InsyaAllah ada apa masalah. Kalau masuk masjid, kalau tak sempat qada subuh, kita sembang subuh terus dengan imam. Selepas itu boleh tak kita qada qada dua rakaat subuh? Ada dua pendapat. Tapi waktu selepas sembahyang subuh tu waktu apa? Waktu haram. Jadi awak nak sembahyang sunat subuh pada waktu haram? Maknanya kalau awak nak buat pada selepas solat subuh jemaah tu, kita tahu dia adalah waktu haram. Kalau nak buat, kalau boleh buat, maknanya mesti ada dalil. Ini macam mana? Allah Alam lah, masalah ni memang masalah susah. Tetapi terdapat asar lah. Yang ada hanya asar daripada sahabat, iaitu bahawa mereka mengqadakan solat dua rakaat subuh selepas subuh. Tetapi ada pula sahabat yang melarang, bahkan memukul orang yang solat sunat dua rakaat qada selepas subuh. Seperti Umar bin Khattab, dia memukul orang yang solat subuh selepas itu. Jadi Allahu a'lam. Boleh tak kata, boleh tak kita solat pada waktu haram tersebut lah. Jadi sebenarnya Nabi SAW telah berkata, barang siapa yang terlupa ataupun tertidur, maka waktunya solatnya adalah apabila dia terjaga ataupun dia teringat. Tidak ada kafarah selain daripadanya. Maknanya apa saja waktu tu, selepas dia dah wuduk semuanya, maknanya itulah waktunya, tak kira waktu apa. Waktu haram ke tidak. Ada perbezaan. Itu solat sunat, ini solat wajib. Macam mana pun sunat, satu sunat satu haram. Kalau satu wajib satu haram, boleh tahan juga lah. Dia dua-dua kuat lah. Tapi satu sunat, kalau satu haram satu sunat, takkan kita nak kerjakan sunat kita buat benda yang haram. Tetapi Allah alam, dulu saya ataupun mungkin sampai sekarang saya katakan boleh kita sembahyang sunat dua rakaat qada subuh selepas subuh. Kerana ketika itu saya telah nampak satu hadis daripada Nabi SAW yang membenarkan. Nabi SAW telah lepas solat, jumpa seorang tu sembahyang dua rakaat. Solat apa ni? Rasulullah marah, kira katakan, oh ini adalah dua rakaat qabliyah subuh yang aku tertinggal. Jadi Rasulullah tidak mengatakan apa-apa. Jadi tu Allah alam, itulah dalil yang terkuat. Adapun perbuatan sahabat seperti Umar itu semuanya tidak boleh mengalahkan apa ni hadis Nabi SAW. Dan sahabat-sahabat lain juga melakukan itu. Dan ada pula ulama mengatakan waktu yang afdal untuk qada solat sunat subuh adalah selepas subuh apa ni mubasyarah, selepasnya, bukan selepas apa ni naik matahari. Kerana apa? Kerana perbuatan Nabi, perbuatan sahabat tu. Jadi mengatakan sampai dia kuat. Cuma masalahnya, saya dengar daripada mufti sekarang ni Abdul Aziz Ali Sheikh, kan, yang mufti sekarang Saudi ni, dia menjawab bahawa untuk mengelakkan fitnah, kita sembahyang tu kita lambatkan sampai lepas matahari terbit lah. Selepas matahari terbit, waktu isyrak lah, sebab waktu isyrak baru kita sembahyang untuk mengelakkan fitnah. Dan dalam masalah mengelakkan fitnah ni pun ada pembahasannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada mengatakan ada perkara-perkara sunat. Dalam pendapat kita sunat, kita tarjikan ke sunat. Tetapi kalau kita lakukan di depan khalayak ramai, boleh mendatangkan fitnah. Betul-betul fitnah lah. Maknanya kita sebagai suatu fikihnya adalah kita tinggalkan kalau dia sunat, kalau bukan wajib. Seperti kalau seorang yang datang ke negeri Mesir, ke Morocco, Algeria, yang semuanya mazhab Maliki, dan mereka yang sembahyang semuanya lepas tangan, dan kita tahu itu bukan sunnah. Dan kalau kita sembahyang qabl apa ni mendekap tangan, kita dikirakan apa, boleh membuatkan sesuatu perkara yang amat apa tu ganjil, dan boleh dikatakan ahli bid'ah ke, dan boleh dipukul ke, dan sebagainya, kan. Jadi ketika itu walaupun itu sunat, kita tinggalkan. Ada ulama mengatakan begitu. Ada ulama mengatakan begitu. Itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Itu contohlah. Itu boleh kita kiaskan kat mana-mana, tapi bebek tanya dulu seorang yang alim. Apabila kita ustaz kalau macam gini, kita macam mana, kalau ini bebek kita tanyalah. Tapi itu kaedah umum eh. Kerana apa? Kerana kaedah dalam membuat sesuatu amalan, kita tidak boleh ada membawa kepada mudarat yang lebih daripada maslahat yang kita hendakkan itu. Kalau dia sunat, kerana sunat kita boleh tinggalkan. Masalah kalau wajib, tak boleh walau macam mana pun. Kalau telah dikatakan bahawa kita tahu bahawa hukum yang benar, bahawa bersalaman dengan wanita jenabi hukumnya haram, haram. Jadi kalau kita tak salam ni, kita telah timbulkan fitnah bahawa Islam tu tidak sederhana, tidak seimbang, kita terlampau keras, terlampau tekstual, tengok nah saja . Jadi timbulkan fitnah tu diorang punya term fitnah. Boleh tak kita buat benda yang haram tu? Jadi tu kalau kamu buat fitnah jadi orang kalau tak menimbulkan fitnah memang tak boleh lah. Kita mesti beramal dengan amal pendapat yang kuat kan, beramal dengan sunnah tu. Kalau tak mau menimbulkan fitnah, kalau ikut kaedah yang tadi tu, tapi cuma itu untuk perkara-perkara yang sunat, bukan yang wajib atau yang haram. Jangan-jangan kalau awak tak salam tu awak dapat kerja dia. Kena dia ni is honest dengan agama dia, jujur, taat kepada agama dia. InsyaAllah dia kalau kerja dia betul-betul akan jalankan amanah dia yang dia telah janji dengan dia punya employer tu. Saya akan kerja macam ni, macam ni, macam ni. Tapi kalau itu yang terbelakulakan yang apa ni, halal tu jelas, yang haram tu pun jelas, yang antara keduanya perkara-perkara yang mutasyabihat. La ya'lamuhunna kathiru minan nas, tidak ramai yang tahunya, iaitu benda-benda yang samar-samar tu. Dan barang siapa yang berwaspada daripada benda yang syubhat tu, maka dia telah pelihara dirinya dengan maruahnya. Seperti orang yang mengembala kambing di satu tempat, kita dah tahu kan cerita tu, hadis-hadis tersebut, bahawa hendaklah kita berlaku warak dalam perkara-perkara yang samar-samar. Tapi masalahnya ini bukan perkara-perkara yang samar-samar. Rasulullah telah bersabda bahawa kalau aku dicucuk ataupun aku pegangkan bara api daripada neraka atau bara api lebih aku suka daripada aku menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal bagiku. Kalau Rasulullah kata gitu, Rasulullah kata aku tidak bersalaman dengan wanita dalam bai'ah tu. Bai'ah tu maknanya salam. Aku tidak bai'ah dengan wanita, tapi dengan cakap aja. Dan kalau kita tahu bahawa kaedah syariat bahawa bersalaman tu bukan bersalaman, mata harus kita tunduk daripada melihat wanita. Dan cakap pun tak boleh dengan lemah lembut. Laki baik, perempuan baik. Beri salam pun ulama ada katakan, beri salam pada wanita kat dalam lift seorang orang ataupun macam tu . Kalau boleh jangan. Melainkan kita tidak apa rasa aman daripada fitnah, tak boleh, apalagi pegang, apalagi bersalaman. Kemudian dari segi ulama jumhur katakan paling kurang pun Syafi'i baik dan tak Syafi'i baik membatalkan. Syafi'i lah, daripada Syafi'i dia membatalkan wuduk satu hal lagi. Misalkan aku lihat, tapi ada tak ulama mengatakan boleh? Ada. Boleh ada pula. Ulama mutakhirin lah. antaranya dikenal gelar sebagai ulama tafsir, ulama Indonesia. Ada juga ulama sekarang ni kontemporari. Dalil mereka apa? Mereka takwilkan hadis yang saya kata tadi, kalau aku pegang bara api lebih aku suka daripada aku berpegang dengan bersentuhan dengan tangan wanita yang tidak halal bagiku. Jadi dia boleh dikatakan dalam syariat, dalam Islam tak sebutkan jima tu apa ni satu benda yang aib lah, mesti di kata orang tu sindiran, macam dalam apa Quran tu. Jadi apa saja perkataan macam sentuh tu maknanya apa? Bersetubuhan. Jadi dia takwil. Jadi makna dalam hadis ni adalah kalau aku pegang bara api lebih aku suka daripada aku bersetubuh dengan wanita. Subhanallah. Jadi yang tak boleh itu adalah setubuh. Bersalaman boleh. Ulama tu. Tapi ada lagi satu dalil lagi. Baik, lagi satu dalil. Bahawa Rasulullah SAW ada pada satu ketika di Madinah tu ada seorang wanita, hamba wanita jariah yang pimpin tangan Rasulullah SAW tu dibawa ke mana-mana. Rasulullah akan ikutkan aja. Iaitu menunjukkan tu pimpin tangan tu lagi. Dari mana-mana Rasulullah SAW ikutkan aja. Jadi itu menunjukkan boleh bersalaman dengan wanita. Apalagi kalau timbulkan apa ni, kalau tak salam timbulkan fitnah ataupun seperti orang ustaz tak salam dengan anak murid yang tak tahu dan ketua menteri dan sebagainya lah. Jadi itu menunjukkan lagi boleh lagi lah. Kerana soalan hadis tu ada dalam Bukhari. Macam mana nak jawab? Pernah dengar tak? Syubhat ini. Kita katakan syubhat. Syubhat apa? Dalil apa? Dalil maknanya betul. Jadi kalau syubhat macam sangka-sangka je, nak kasih syak aja. Jawab tak boleh. Kalau tu pun exception, nanti balik pada siapa soalan tadi kemarin. Perbuatan Nabi SAW mesti ikut. Asal dia mesti ikut perbuatan Nabi SAW. Asal dia apa yang Nabi SAW buat, boleh. Kita semua boleh buat. Bahkan sunat lagi kita bersalaman atau bercakap bersalaman apa ni dengan wanita. Lagi teruk lagi kalau ada sangat macam tu, sunat pula. Jadi jawapannya dalam hadis tu lafaznya jariah. Orang-orang ni hadis yang jelas-jelas dan kaedah syarak dilarang apa ni, disuruh tundukkan pandangan, suara, dan kalau pegang bara api lebih aku suka daripada aku menyentuh. Ini semua dia taruh kat tepi, dia pergi ambil yang ini. Ini yang masalah dipanggil ulama su' ataupun ulama jahil kalau dia ikhlas punah. Kerana jariah dalam bahasa Arab maknanya wanita yang belum baligh. Wanita yang belum baligh dan dia adalah hamba abdi. Awak kiaskan dengan wanita employer ke, dengan aktris ke, dengan qari'ah ke yang baca Quran ke, dan awak nak kiaskan tu semua. Waktu hari raya baik, waktu bila-bila ziarah baik. Jadi demikianlah. Allahu a'lam bishawab. Abu Salam. Saya. Waktu isyrak tu sebenarnya orang kata tak ada waktu isyrak. Yang ada waktu duha. Orang kata waktu isyrak tu pun tak boleh sembahyang. Jadi waktu duha tu adalah apabila matahari itu segalah daripada bumi. Kalau kita lihat straight, dia segalah. Segalah lebih kurang macam satu orang gitulah, satu manusia ni. Kita agak-agak lebih jauh macam satu orang. Itu dah kira kan waktu duha dan boleh salat. Sebelum itu maknanya waktu timbul memang tak boleh. Sampai masih belum lagi satu galah tu semua dikirakan waktu isyrak. Tidak boleh salat pada waktu itu. Jadi diorang kata sunat isyrak tak adalah sebenarnya sunat isyrak. Yang ada cuma solat duha aje. Dan hadis yang katakan bahawa siapa yang selepas meng subuh berjemaah kemudian duduk di tempatnya tak berkata dengan sesiapa, berzikir kepada Allah Taala sampai siapa isyrak dan sembang dua rakaat, maka baginya pahala haji ke umrah sempurna tamatan tamatan sempurna sempurna. Masukkan bukan ini, itu bukan dalil untuk solat sunat isyraq, tetapi untuk duha, kerana selepas isyraq. Itu dia. Hadis tu sahih tak? Hadisnya sahih, tapi syarat dia bukan kat rumah. Kalau semayang jemaah kat rumah ataupun semayang subuh kat rumah, lepas tu duduk ya kat rumah dia sampai tu, lepas tu semayang dua, dia tak dapat pahala haji dan pahala umrah. Dari mesti itu semayang jemaah di masjid baru boleh dapat, dan duduk tikaf di masjid sampai matahari naik, sampai waktu duha baru dia semayang dua rakaat. Okay. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.